Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tersisa satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari penggalan sebelumnya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah di saat Umar menceritakan bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Tersisa satu pelajaran penting pada poin yang ketujuh. Kata Syekh Hafizahullah, Dzakara An-Nawawi fi Syarh Muslim, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Syarah Muslim bahwa dhamir atau kata ganti pada lafadz fakhidaihi, yani wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi, dan ia meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Al-Imam An-Rahimahullah menyebutkan bahwa paha di sini kembalinya kepada paha Jibril, bahwa Jibril meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Dia menyandarkan lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan telapak tangannya di atas dua pahanya sendiri. Akan tetapi yang lain dari para ulama menyatakan bahwa dhamir tersebut kembalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril meletakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Rasulullah. Beda ya? Nah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari wa fi riwayatil li Sulaiman At-Taimi, dalam riwayat Sulaiman At-Taimi rahimahullah disebutkan dengan lafaz laisa alaihi sahna'us safar, tidak ada nampak pada Jibril bekas perjalanan orang yang habis safar. Kalau orang habis safar nampak ciri-cirinya, kelihatan. Mungkin kakinya berdebu, kepalanya kusut, rambutnya kusut, wajahnya kelihatan lelah. Tapi ini tidak nampak. Tapi dia juga bukan penduduk setempat. Dengan kemungkinan orang akan banyak mengenal dia kalau dia warga sekitar. Fatakhatta hatta baraka baina yaday an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia melangkah sampai ia berlutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama yajlisu ahaduna fi shalah, sebagaimana atau seperti seorang dari kita duduk dalam salat. Naam, seperti duduk tasyahud. Seperti duduk tasyahud. Naam, dia menyandarkan lututnya di kepada lutut Nabi. Naam, thumma wada'a yadahu ala rukbatai an-nabi. Lalu dia meletakkan tangannya di atas lutut Nabi atau juga disebut paha. Ini riwayat Sulaiman At-Taimi bahwa Jibril meletakkan dua tangannya, bukan di atas dua pahanya sendiri, tapi di atas lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau paha Rasulullah. Demikian pula dalam hadis Ibnu Abbas dan Abu Amir Al-Ash'ari dengan lafaz thumma wada'a yadahu ala rukbatai an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia meletakkan tangannya pada lutut Rasulullah. Maka kata Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, fa afadat hadhihi ar-riwayatu ala anna ad-dhamira fi qawlihi ala fakhidai ya'udu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat ini memberi faedah bahwa dhamir tersebut pada kalimat ala fakhidaihi, di atas dua pahanya, paha di sini kembali kepada Rasulullah. Bahwa Jibril meletakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dipastikan Al-Imam Ibnu Al-Imamul Baghawi dan Ismail At-Taimi atas riwayat tersebut. Dan juga dikuatkan Al-Imam At-Tibi rahimahullah setelah melakukan pembahasan. Dan ini berbeda barakallahu fikum dengan apa yang dikuatkan Al-Imam An-Nawawi dan disetujui oleh Al-Imam At-Turbushti rahimahullah. Kenapa mereka menguatkan kemungkinan atau riwayat atau menguatkan kemungkinan bahwa Jibril meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya sendiri, bukan paha Rasulullah. Karena memang, ini mereka mengarahkan riwayat itu, bahwa duduknya seorang pelajar di hadapan seorang guru, ya harus seperti itu. Artinya, kalau secara logika masa sih, tiba-tiba murid ini naruh tangan di paha-paha ini kan istilahnya termasuk hal yang mungkin sensitif atau apa. Kurang sopan, kurang pantas. Masa pegang-pegang paha. Kan begitu ya. Maka Syekh katakan, wahada wa inkana zahiran minasiyak. Hal ini meskipun memang zahir nampak dalam siyaknya, dalam konteks kalimatnya, akan tetapi dia meletakkan dua tangannya di atas dua paha Nabi, ini perbuatan barakallahu fikum orang yang memang benar-benar serius dan sungguh-sungguh ingin mendengar. Itu satu. Ini satu. Dan juga yang kedua, di sini terdapat isyarat bahwa sepantasnya bagi orang yang ditanya memiliki sifat tawadhu' dan pemaaf atas sikap-sikap yang nampak pada penanya dari hal-hal yang mungkin kurang sopan. Nah, maka perlu dia bersabar, memiliki sifat tawadhu', memaklumi, memaafkan. Nah, kalau bahasa kita apa? Yang waras ngalah gitu ya. Kalau ada hal-hal yang kurang baik. Nah. Yang ketiga, wadh-dhahir kata Syekh, annahu arada bidzalika al-mubalaghah fi ta'miyati amrihi. Bahwa dia juga menginginkan dengan sikap itu untuk semakin menambah penyamaran. Untuk menambah penyamaran. Naam. Untuk menguatkan sangkaan bahwa dia termasuk dari orang Badui, orang pedalaman. Yang memang biasa terkenal dengan sikap-sikap. Ya namanya Badui, jauh dari ilmu. Naam. Akhlaknya berbeda Makanya sekian banyak contoh yang menjelaskan tentang perilaku-perilaku badui. Ketika akan datang bertanya kepada Rasulullah dari jauh sudah teriak. Ya Muhammad, teriak. Nah. Suatu hari seorang badui datang ke masjid kemudian kencing di salah satu pojok masjid. Ya badui. Nah. Jadi barakallahu fikum, untuk semakin menambah penyamaran, oleh karena itu takhatta annas, dia melangkahi manusia, lewat aja gitu nyelonong. Hatta intaha ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam sunan An-Nasa'i, dalam sunan An-Nasa'i nomor 4991, annahu wada'a yadahu ala rukbatai Rasulillah. Jadi sekian banyak riwayat. Nah, bahwa dia meletakkan tangannya di atas dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita selesai dari penggalan kalimat ini. Selanjutnya kata Syekh Hafizahullahu taala, wa qauluhu wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. وقال, dan beliau berkata, atau dia berkata, yakni Jibril, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Islam itu adalah engkau bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, berhaji ke Baitullah jika engkau sanggup melakukan perjalanan padanya. Qala, ia menyatakan Jibril, sadaqta, engkau benar. Qala, kata Umar, maka kami heran, yas'aluhu wa yusaddiqu, dia bertanya tapi juga membenarkan. Fihi fawaid, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, penggalan kalimat ini padanya ada beberapa faedah, ada pelajaran penting. Al-ula, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril ketika bertanya kepada beliau tentang Islam, maka Rasulullah menjawab dengan perkara-perkara yang sifatnya zahir. Yang sifatnya zahir. Dan ketika ia bertanya kepada Rasulullah tentang iman, maka Rasulullah menjawab dengan menyebutkan perkara-perkara yang sifatnya batin. Yang sifatnya zahir, ya disebutkan rukun Islam. Naam, syahadat sebagai rukun pertama. Salat, puasa, zakat, haji. Ini amalan-amalan zahir. Tapi ketika Jibril bertanya tentang iman, maka Rasulullah menjawab dengan menyebutkan perkara-perkara yang sifatnya batin. Yaitu rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumul akhir, al-qada wal qadar. Maka beliau katakan barakallahu fikum, lafaz atau kalimat Islam dan iman ini termasuk dari lafaz-lafaz yang apabila dikumpulkan, digabungkan dalam penyebutan, yakni sama-sama disebut, maka dibedakan makna keduanya. Islam maknanya sendiri, iman maknanya sendiri. Lah, sementara dalam hadis ini antara Islam dengan iman berkumpul jadi satu. Ia bertanya tentang Islam, ya dijawab Islam. Ia bertanya tentang iman, ya diterangkan tentang iman. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Islam dengan hal-hal yang sifatnya zahir. Amalan zahir. Sementara iman ditafsirkan dengan amalan yang sifatnya batin. Tapi kalau disebutkan sendiri, naam, hanya disebut Islam tanpa iman. Atau hanya disebutkan iman dan tidak disebutkan di situ Islam. Maka masing-masing dari keduanya mencakup makna yang lain. Kalau disebutkan Islam maka tercakup di dalamnya iman. Kalau hanya disebutkan tentang iman maka mencakup di dalamnya Islam. Ini yang kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang lafaz Islam dan iman, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalau dia berkumpul dia berpisah, kalau dia berpisah dia menyatu. Maksudnya idza istama'a, kalau dia berkumpul disebutkan dua-duanya, Islam disebut, iman disebut. Iftaraqa, maka maknanya beda. Terpisah. Islam sendiri, iman sendiri. Wa idza iftaraqa, kalau dia berpisah, ya satu-satu, sendiri-sendiri, istama'a, maka maknanya gabung. Islam tercakup padanya iman, kalau disebutkan hanya iman, tercakup di dalamnya Islam. Bisa difahami kira-kira? Baik. Kita akan sebutkan contoh. Di antara penyebutan Islam secara sendiri, tanpa disebutkan iman, Allah katakan, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Di sini ada penyebutan iman? Tidak ada. Maka masuk dalam ayat ini makna iman. Wa min maji'il iman mufradan, dan di antara penyebutan iman tersendiri tanpa Islam, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengkufuri keimanan, menolak iman, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Tetapi dalam hadis yang sedang kita bahas, ya, hadis Jibril ini, penyebutan Islam dengan iman terkumpul ataukah terpisah? Terkumpul, karena mas semuanya disebut, berarti maknanya beda. Islam ditafsirkan Rasulullah dengan hal-hal yang sifatnya zahir, sementara iman ditafsirkan dengan perkara-perkara yang sifatnya batin. Lah, semisal dengan ini barakallahu fikum, dengan istilah Islam dan iman, yang kalau dia berkumpul dia berpisah, kalau dia berpisah dia menyatu, adalah lafaz fakir miskin. Fakir miskin. Nah, kalau digabungkan sama-sama disebut ini fakir dan miskin, maka fakir maknanya sendiri, miskin maknanya sendiri. Nah, lebih menderita mana antara fakir dengan miskin? Hah? Pas gak bahasa lebih menderita? Nah, lebih menderita mana? Maksudnya lebih kurang mana antara fakir dengan miskin? Fakir. Ya. Al-fuqara wal masakin. Fakir miskin. Kalau dia dipisah hanya disebutkan fakir atau hanya disebutkan miskin, ya mencakup dua-duanya. Kalau disebutkan fakir, miskin masuk padanya. Kalau hanya disebutkan miskin saja, fakir lebih-lebih lagi. Nah, bisa dibedakan? Baik. Demikian pula al-birri wa taqwa. Kalimat al-bir wa taqwa. Ini juga kalimat yang kalau dia disebut dalam satu kata, nah, maka maknanya sendiri, terpisah, Albir maknanya sendiri, takwa maknanya sendiri. Tapi kalau dia dipisahkan, mencakup masing-masingnya. Albir bisa dimaknakan, barakallahu fikum, amalan yang sifatnya zahir, sementara takwa kepada yang sifatnya batin. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Pelajaran penting yang kedua, poin pertama yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Islam adalah syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dua syahadat ini, barakallahu fikum, saling menuntut, harus saling melengkapi. Tidak boleh dipisah. Naam. Makanya dijadikan dalam satu rukun. Tidak dipisahkan syahadah la ilaha illallah sendiri, syahadah anna Muhammadar Rasulullah sendiri. Tidak. Oleh karena itu, barakallahu fikum, syarat diterimanya amalan kembali kepada syahadat ini. Syahadatu an la ilaha illallah sebagai perwujudan dari syarat diterimanya amalan berupa apa? Al-ikhlas. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, larinya kepada al-mutaba'ah, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua kalimat syahadah ini menjadi kelaziman, keharusan bagi setiap jin dan manusia sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sampai hari kiamat. Barang siapa yang tidak mengimaninya, maka dia termasuk dari ashabun nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah." Tidak ada seorang pun yang mendengar tentangku, diutusnya aku dari umat ini, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku diutus sebagai nabi, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, walam yu'min billadhi ursiltu bih, dan dia tidak beriman dengan ajaran agama yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari penduduk neraka. Wa syahadatu an la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana, barakallahu fikum, syahadatu an la ilaha illallah terkandung di dalamnya dua rukun. Dua rukun yang diistilahkan rukun an-nafyu wal-isbat. Penafian dan penetapan. Yang dimaksud dengan penafian adalah na'am, menafikan al-uluhiyah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-isbat, menetapkan bahwa ibadah hanya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nafyu, penafian, ini terdapat pada kalimat la ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian datang isbat, penetapan illallah, kecuali Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat ar-rububiyah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berhak dan sepantasnya untuk satu-satunya dijadikan sebagai sesembahan. Adapun makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah, adalah an yuhabba fauqa mahabbati kulli mahbubin minal khalq, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicinta melebihi kecintaan kita kepada semua yang dicinta dari makhluk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai dibandingkan siapapun. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada orang tua, ayah, ibu, dan seluruh manusia. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus di atas itu semua. Bahkan kepada diri kita sekalipun. Oleh karena itu pernah satu hari Umar datang kepada Rasulullah dan menyatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan siapapun di muka bumi ini kecuali diriku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sekalipun dirimu wahai Umar, aku harus lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Maka Umar menyatakan, maka sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai bahkan atas diriku sendiri sekalipun. Artinya apa? Barakallahu fikum. Sekalipun kita harus mengorbankan dan merelakan nyawa untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus siap. Antum bisa lihat bagaimana perjalanan sejarah para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in yang mereka telah menjalani, mempraktekkan, dan menampakkan prinsip itu. Rasulullah lebih mereka cintai dibandingkan siapapun dari orang-orang yang mereka cintai, bahkan diri mereka sekalipun. Sebagian sahabat rela memenggal leher ayahnya sendiri tatkala ayahnya berada dalam barisan musyrikin dan berkeinginan untuk mencelakai, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat rela menjadi, barakallahu fikum, sasaran panah, pedang, tombak untuk melindungi tubuh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tidak peduli dengan kematian yang mengancam. Bahkan syahid itulah yang menjadi dambaan mereka. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan makna yang lain dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, beliau ditaati dalam setiap perintahnya dan ditinggalkan semua larangannya, dibenarkan kabar berita yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Tiada lain kecuali wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kabar tersebut mencakup hal yang sudah berlalu di masa lampau, atau yang akan datang, atau yang sedang terjadi. Sementara apa yang dikabarkan itu tidak kita saksikan. Yang masa lampau tidak kita saksikan. Yang akan datang juga demikian. Dan jangan menggunakan istilah, karena kadang para da'i penceramah, ini jauh-jauh hari sudah diramalkan oleh Rasulullah tentang bakal terjadi begini, begini, begini. Kamu kira Rasulullah itu peramal? Rasulullah bukan tukang ramal. Makna yang lain dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah adalah wa an yu'badallahu tibqan lima jaa bihi minal haqqi wal huda. agar Allah subhanahu wa ta'ala disembah. Kita menyembah Allah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dari al-haq wal-huda. Dari kebenaran dan petunjuk. Maka Syekh katakan barakallahu fikum, mengikhlaskan amalan dan mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi dan meneladani beliau, ini sebenarnya tuntutan dari syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Setiap amalan yang kita ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan tersebut harus berdasarkan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikhlas tidak ada, maka amalan tidak diterima. Ikhlas penting. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami datangkan, kami tunjukkan, kami tampakkan kepada mereka amalan yang dulu mereka kerjakan ketika di dunia, namun tanpa ikhlas. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Maka kami jadikan dia bagaikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat bagi pelakunya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadithul Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ana aghna syuraka'i anis syirki. Aku tidak butuh kepada sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang dia mempersekutukan bersamaku yang lainnya dari selain aku, aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Demikian pula jika tidak ada ittiba, ikhlas luar biasa, tapi tidak meneladani, tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ruddal amal, amalan juga tertolak. Sebagaimana hadis yang sudah antum hafalkan semua, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan tidak dikatakan bahwa suatu amalan jika ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun tidak dibangun di atas sunnah, tidak sesuai dengan sunnah, tapi niat dan tujuan orang yang melakukannya baik, maka itu terpuji dan bermanfaat. Artinya yang penting niatnya baik, meskipun ya tidak sesuai sunnah. Atau dibalik, mereka sering menyatakan, ya memang ini tidak ada contohnya dari Rasulullah, tapi niatnya kan baik. Nah, la yuqal misli hadhil kalimah. Maka tidak diucapkan kalimat seperti ini, ucapan seperti ini tidak boleh terucap. Di antara yang membatilkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang menyembelih sembelihan kurbannya sebelum salat Id. Sebelum salat Id. Aturan nyembelih kurban kapan? Setelah salat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang atas orang yang menyembelih kurban sebelum pelaksanaan salat Id? Syatuka syatul lahmin. Kambingmu ini kambing laham, cuma daging biasa. Tidak teranggap sebagai kurban. Tidak dikategorikan al-udhiyah. Niat ya sudah tentu baik. Tapi karena tidak sesuai dengan sunnah, harusnya pelaksanaannya ba'da salat ini dilakukan sebelum salat. Maka Rasul katakan, syatuka syatul laham. Ini kambingmu ini kambing biasa, ya silahkan makan saja. Naam, sesukanya. Maka Nabi SAW tidak menganggap itu sebagai al-udhiyah. Kalau dia mampu, ya harus ganti kambing lagi. Harus mengganti dengan kambing-kambing lagi. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana pula barakallahu fikum disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika berdiri di masjid di hadapan orang-orang yang mereka berhalaqah-halaqah yang sebelumnya dilaporkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu tentang sekelompok orang yang beliau jumpai di masjid yang mereka berhalaqah-halaqah berkelompok-kelompok masing-masing punya majelis. Masing-masing halaqah itu, perkumpulan itu ada pimpinannya. Yang memandu mereka, barakallahu fikum, untuk berzikir. Takbir 100 kali menggunakan kerikil. Tasbih, tahlil, tahmid. Naam. Dengan dipandu. Takbir 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala berada di hadapan mereka. Berdiri di hadapan mereka dan menyatakan. Ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Perbuatan apa ini yang kalian perbuat? Yang aku saksikan ini. Qalu ya Aba Abdurrahman hasa na'uddu bihi takbir. Wat tahlil wat tasbih ini kerikil yang dengannya kami menghitung takbir tahlil tasbih. Kata beliau, fa'uddu sayyi'atikum, hitung saja kesalahan kalian, hitung dosa-dosa kalian. Fa ana dhaminun alla yudhayya min hasanatikum syai', aku jamin tidak akan disia-siakan kebaikan kalian. Waihakum ya ummata Muhammadin. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Betapa cepatnya kebinasaan kalian. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih banyak hidup di tengah-tengah kalian. Pakaian Rasulullah belum lusuh, bejana beliau juga belum pecah. Rasulullah belum lama meninggal. Tapi sudah begini cepatnya kebinasaan kalian. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin. Apakah kalian menganggap berada di atas suatu ajaran yang lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan ajarannya Nabi Muhammad? Ataukah kalian pembuka pintu-pintu kesesatan? Maka mereka menyatakan, wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illal khair, tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan, niat kami baik. Qala, apa jawaban beliau? Oh begitu ya, aku tadi enggak tahu. Bukan itu jawabannya. Yang beliau katakan adalah wa kam min muridil lil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan yang niatnya baik, tapi kebaikan yang dia harapkan tidak ia dapatkan. Kenapa? Niatnya baik tapi tidak sesuai dengan petunjuk, bimbingan dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Abu Musa al-Ash'ari saja menyatakan bahwa ini perbuatan dan metode cara-cara belum pernah mereka dapatkan ajarannya dari Rasulullah. Tapi kayaknya baik. Makanya beliau tidak bisa mengingkari langsung. Karena apa? Siapa yang menyatakan? Kalian menyatakan tahlil itu salah. Ya siapa yang menyalahkan kalimat tahlil? Siapa yang mengingkari takbir? Tidak ada. Tapi ketika muncul perkara baru ini, beliau datang kepada kibar, kepada senior. Al-barakatu ma'a akabirikum, datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Dan ternyata Abdullah bin Mas'ud menceritakan bagaimana mereka pernah mendapatkan penjelasan dari Nabi tentang sifat-sifat khawarij. Naam. Lantas kemudian beliau menyatakan, la adri la'alla aksarakum minhum. Aku tidak tahu, jangan-jangan kebanyakan kalian dari mereka. Ternyata barakallahu fikum, orang-orang itulah yang ada di halaqah-halaqah zikir ini, naam, berada dalam barisan khawarij ketika berperang melawan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Dan juga menunjukkan bahwa kebid'ahan itu bermula dari sesuatu yang kecil tumbuh dan berkembang menjadi perkara yang besar. Wallahu ta'ala alam sawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Kita berhenti pada poin yang kedua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk melanjutkan di masa-masa mendatang. Biiznillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.